Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa, kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya ditanya kabar, tapi tanya juga gimana hafalannya. Mudah-mudahan 30 berapa, Pak? Ayat 30 ayat katanya. Padahal saya masuk 30 juz. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja Allah jaga hafalan kita dan Allah bimbing kita terus untuk bisa mencintai, menghafalkan dan mengamalkan isi-isi Al-Quran. Pemirsa dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi ini luar biasa sekali jamaah dari mana-mana datang dan bahkan ada tamu spesial insyaallah nanti Ustaz Yusuf Mansur yang akan mengenalkan kepada kita semua. Tapi bocoran buat kita semua mesti sudah tahu siapa tamunya. Tapi pemirsa tetap stay tune di TPI di Nikmat yang Sedekah, nanti akan ada sesuatu yang insyaallah membawa satu hikmah buat kita semua apa yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur kepada kita semua. Pemirsa dirahmati Allah, bahwa minggu-minggu lalu mungkin pemirsa melihat bahwa tayangan kita sempat mengkaji surah Ar-Rahman. Bahwa Rahman kita kaji itu sebagai kado spesial buat wanita-wanita muslimah tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia. Dan insya Allah untuk kali ini kita akan kembali kajian kita kepada surah Al-Mulk pada ayat berikutnya, yang insya Allah sama-sama kita akan dengarkan kajian tersebut dari guru kita. Pemirsa, untuk bisa langsung komunikasi dengan kita juga bisa di line telepon 0218777000 atau di 0218779000. Mungkin pemirsa sudah gak sabar lagi melihat siapa yang di depan kita insya Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu udah lewat ya. Nah, insya Allah harusnya apalannya udah bertambah, tambah. Bahkan pemirsa mungkin ada di antara pemirsa di rumah yang insya Allah sudah hafal. Ya. Pemirsa di rumah kalau melihat ada yang berbeda di sebelah kiri saya, memang beda. Ya. Saya tadi bercanda sama kawan-kawan di bawah nih. Kalau Ustadz Betawi begini nih, paling mentok ini nih. Ini sorban dah, paling mentok gitu ya. Ya kalau di sebelah lain. Insya Allah Yusuf Mansur bisa pakai itu. Ya. Tapi bisa kelelep. Gedean. Subhanallah, Allah kasih mimpi saya, doa saya. Dikabul sama Allah kemarin. Saya Buya, rahasia kecil ya. Acap kali ke Makkatul Mukarromah. Saya berdoa nangis. Siapapun di antara ibu dan bapak pastilah juga berdoa kalau ke tanah suci. Ya, di antara doanya adalah pengen nyium Hajar Aswad. Nah, doa di antara doa yang lain adalah buat saya pribadi, saya pengen banget megangin tangannya imam. Pengen banget megangin tangan Imam Sudais. Paling kagak saya bilang itu pengen jadi makmum tapi di belakangnya percis. Tapi wallah, karena saya melihat jutaan orang juga pada berebut, saya cenderung memberi kesempatan. Ada satu masa di mana saya kok kayaknya bisa deket banget gitu. Tapi ngelihat dari penglihatan Basiro ya, aneh lihat sepertinya betul itu ada yang lebih membutuhkan dekat dengan beliau. Akhirnya saya seperti menyedekahkan fursah, seperti menyedekahkan kesempatan. Allahu Akbar walillahilham. Di tanah suci khususan saya dekat sama Imam Sudais, di belakang Imam Sudais enggak pernah dikabul oleh Allah. Tapi hari ini ya Indonesia kedapatan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Sudais ada di Indonesia, mobil khusus di Jakarta. Kemarin saya berkesempatan ikut di antara bahagianya jamaah di Masjid Sunda Kelapa dan juga di Dewan Dakwah. Kemudian tanpa disengaja pun Allah membimbing langkah kaki saya hingga ketemu Syekh Ali dan kemudian bersama-sama ke kedutaan. Ya, sesuatu yang belum pernah saya masukin. Saya mah biar kata orang Ustadz rada-rada terkenal gitu ya. Tapi tetap aja kita mah rasanya orang kampung gitu. Kalau mau masuk ke situ deg-degan, takut ditanya sama protokol. Alhamdulillah kemarin di mobil saya ketempatan orang Arab asli. Jadi ada wangi-wanginya tuh. Jadi mobil agak stop. Alhamdulillah masuk ke sana di luar dugaan pula. Ada satu kalimat menyejukkan bahwa dari Syekh Ibrahim, dia kata, insya Allah Imam Sudais berkenan tampil di majlis antum. Allah karim, ana berdua sama Syekh Ali nungguin sampai jam 12-an, nanti biar Ustaz Syali juga ikut bercerita. Lalu setengah satuan itu saya melihat seperti saya melihat saya. Alangkah lelahnya imam. Kalau dia ana ajak kemari Selasa, rasanya dia bisa kagak tidur. Setengah tiga udah mesti siap-siap, jam tiga udah mesti jalan. Saya pribadi setengah satu pulang dari kedutaan, imam masih banyak yang mau ketemu dengan beliau. Akhirnya disepakatilah beberapa hal yang insya Allah jawabannya adalah besok Rabu. Nah, pada pagi hari ini saya meminta Fatihah dari ibu dan bapak semua serta pemirsa. Mudah-mudahan hari ini kedekatan kedua kita bersama Imam Sudais membuka jalan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah redha sama kegiatan kita, kegiatan menghafal Al-Qur'an. Baik, sebelum kita bicara panjang, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, malikil yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa lana. Pemirsa, sambil nyegerin ingatan pemirsa, mari kita sama-sama ngaji dulu dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذابا صدق الله العظيم. Jangan lupa pemirsa, siap-siap nanti kita menghadapi wisuda Akbar tanggal 11 April 2010. Ya, yang mana pada hafal surah Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah dan Al-Mulk, insyaallah kita sama-sama memenuhi Istiqlal ya dalam rangka wisuda Akbar tanggal 11 April 2010 pagi hari. Tentu pemirsa sudah enggak sabar kepengen dialog dengan imam yang di sebelah saya. Beliau dari tempat di mana Al-Qur'an diturunkan. Subhanallah. Beliau adalah dari tempat di mana Al-Qur'an diturunkan. Beliau dari Madinah, tapi beliau adalah juga kemenakan dari Syekh almarhum Syekh Ali Jabir. Insyaallah pemirsa, kita akan meminta barokah dari beliau, minta doa dari beliau, minta wejangan dari beliau tentang iman, tentang keyakinan, tentang Quran dan tentang yang lainnya. Tapi sabarin dulu, disabarin dulu. Insya Allah kita kasih yang mau lewat-lewat, habis itu kita muncul kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, bingung kan? Syekh bisa bahasa Indonesia kan? Beliau ini tahunan bertugas berdakwah di tanah air. Alhamdulillah kita kecepretan ya, ada di apa namanya? TPI ya. Silakan pilih mau bahasa Indonesia bahasa Arab? Campur-campur aja. Bahasa Indonesia aja tuh. Alhamdulillah syukrulillah. Semoga semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah SWT keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya yakin kita sama-sama dapat keberkahan karena kita di dalam majlis untuk menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa Taala. Al-Quran, kitab yang suci yang mulia. Umat ini dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran. Kalau kita tinggalkan dua-duanya, kita akan hancur dunia dan akhirat. Tapi kalau selama kita berpegang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Al-Quran, barang siapa yang mau dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lewat sehari kita tinggalkan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah yang sering kita baca. Mungkin ada sebagian yang sudah hafal. Kenapa baca Al-Waqi'ah? Takut miskin ya? Ya boleh kalau kita takutkan kefakiran atau kemiskinan. Boleh kita menaji Al-Waqi'ah. Tapi jangan hanya saja kalau kita dalam keadaan kebutuhan. Kita memegang. Tapi saat kita lagi senang sudah banyak nikmat dari Allah kita lupakan. Padahal Allah berfirman. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Artinya kalau kita lupa kepada Allah, akan Allah lupa kepada kita. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berduli kepada kita, siapa yang mau bisa menolong kita? Tidak ada yang bisa. Innahu laquranun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Kita sering membaca atau diartikan di Indonesia yang sering saya mendengar. sebagaimana di Asmaul Husna, nama-nama Allah Al-Karim, artinya maha mulia. Al-Quran juga Karim, artinya apa? Quran mulia atau sanad mulia. Tapi bagi kita untuk apa? Bagi kita, kalau Allah maha mulia, Al-Quran mulia, terus bagi kita apa? Arti yang sebenarnya dalam bahasa Arab itu adalah, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, Al-Karim, Allah maha mulia dan memberikan kemuliaan. Artinya barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan Allah mulia saja sendiri, akan juga diberikan kemuliaan. Al-Quran begitu juga. Sendiri Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang senantiasa menaji Al-Quran. Selama Alhamdulillah di Indonesia, saya punya tujuan dan insyaAllah bersama Ustaz Yusuf Mansur, selama di Indonesia, di dalam waktu 5 tahun, insyaAllah saya membawa di Jakarta sejuta umat yang hafal 30 juz. Bukan juz 30. Tadi 30 ayat ya. Tapi insyaAllah saya harapkan 30 juz insyaAllah. Dan sampai kita bukan hanya menghafal Al-Quran, menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya berkembangkan Al-Quran dalam hati kita, dalam berhubungan dan muamalah kita sehari-hari, insyaAllah akan Allah memudahkan seluruh urusan kita. Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mau dapat dan mau merasakan kemanisnya iman, jangan lewat sehari belum baca Al-Quran. Saya punya banyak program. Tadi malam kita sambil nubrul, alhamdulillah kesempatan dapat juga ketemu Syekh As-Sudais, ada juga para ulama besar dari Arab Saudi. Sambil kita nubrul, kami punya alhamdulillah banyak program menjalankan kemudahan. Pertama, cara mudah menkhatam untuk orang naji sehari-hari. Cara mudah menkhatam Al-Quran dalam waktu 1 bulan 30 juz. Artinya setiap bulan kita bisa khatam Al-Quran sekali baca. Kata ulama, boleh menaji Al-Quran sambil menkhatam tambah menarti, boleh. Memang kalau menarti itu lebih besar. Tapi kalau kita mau menaji belum menarti apa-apa, jangan mencari alasan. Ini dari pintu syaitan. Jangan kamu menaji, kamu belum hafal, belum menerti artinya. Kalau kita mau belajar artinya, umur kita habis, kita belum menerti Al-Quran. Jadi tidak bisa-bisa. Cuma kita bisa menjalankan dua-duanya. Menaji Al-Quran sambil khatam setiap bulan. Kenapa saya bilang setiap bulan? Karena Rasulullah SAW bersabda di hadith yang sahih, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin marra. Khatamkan Al-Quran setiap bulan sekali. Itu sudah paling maksimal. Jangan lewat 1 bulan belum khatam. Kalau Rasulullah SAW senantiasa setiap minggu sekali, mulai Sabtu khatam Jumat. Dan alhamdulillah ada buku, nanti saya kasih Ustaz Yusuf, bisa menjelaskan cara mudah menhafal Al-Quran. Di situ ada program bagaimana cara kita menkhatam Al-Quran dengan cara yang termudah untuk bisa menkhatam Al-Quran. Saya pernah berjumpa dengan satu jamaah Indonesia, sambil kita ngobrol, dia menjelaskan, saya sudah umur 55 tahun. Belum tentu seumur itu saya menkhatam Al-Quran lebih dari 5 kali. 55 tahun, belum tentu saya khatam 5 kali. Begitu dia mendengar program kami alhamdulillah untuk menkhatam Al-Quran, 6 bulan saya ketemu beliau, dia bilang, menjelaskan, saya alhamdulillah dalam 6 bulan saya khatam 6 kali. Bayangkan berapa pahala kita bisa dapat. Ini hanya naji saja, bukan untuk menhafal. Kalau program menhafal lain ceritanya. Ada insyaAllah program bisa menhafal dalam waktu 2 bulan, bisa menhafal dalam waktu 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, paling lama 2 tahun. Di atas itu saya tidak punya program menhafal Al-Quran untuk Quran malas. Sudah 2 tahun sudah cukup lama. Luar biasa. Saya kira enggak ada program apa, enggak tahu, orang malas ya. Kemarin ada seorang tua di Madinah, umurnya 63 tahun. Dia menceritakan waktu habis salat subuh, sebagai saya imam di salah satu masjid di kota Madinah. Terus dia menceritakan istrinya yang sudah tua, sudah menghafal beberapa surah yang sering saya bacakan salat subuh. Kalau kita di Madinah senantiasa salat subuh panjang ya, kalau di Indonesia qul huwallahu ahad dibagi dua. Jadi ya begitulah singkatnya. Terus di rakaat yang pertama, kadang-kadang kita baca surat Yusuf, kadang-kadang ya, kalau surat Yusuf 111 ayat, ya kita mungkin 3 hari atau 4 hari. Kalau surat Yasin paling lama 2 hari kita khatam salat subuh. Kemudian surat, jadi saya sering baca salat subuh surat Yusuf, surat Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Ini beberapa surah karena sering saya bacakan salat subuh, ada seorang ibu di rumahnya mendengar dari speaker masjid, dia bisa menhafal. Dia tanya sama saya bisa menhafal? Saya bilang bisa aja, kenapa tak bisa? Seumur saya begini, 63 tahun. Saya bilang Al-Quran tidak mengenal yang tua, yang kecil. Tidak. Tidak ada bedanya. Orang Indonesia, orang Arab, tidak ada bedanya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran sebagai belajar. Mana yang mau ambil? Pelajaran. Artinya Al-Quran mudah, cuman karena kita belum mengetahui cara dan sistem bagaimana kita bisa menghafal. Begitu dia mengikut program, Alhamdulillah, yang tua ini dalam waktu 2 tahun hafal 30 juz. Sudah umurnya 63 tahun. Anaknya cerita sama saya, setiap malam dia suka salat malam, setiap malam khatam 10 juz, dia pakai tongkat berdiri saat salat malam. 3 hari khatam 30 juz. Selama 1 bulan, habis 1 bulan meninggal dunia. Sudah hafal 30 juz, sudah mampu dan diberikan oleh Allah kekuatan dan keberkahan Al-Quran bisa salat malam, setiap malam 10 juz, Masya Allah luar biasa. Habis itu, saya membawa cerita ke jemaah orang Indonesia, ada seorang bapak umurnya tidak begitu jauh, 60-an lah. Dia menceritakan, saya ingin sekali betul-betul menjadi kayak orang tua itu. Tapi saya ada harapan satu. Jangan sambil kalau saya hafal 30 juz terus meninggal dunia. Masya Allah. Sambil begitu orang Indonesia masa tak bisa. Alhamdulillah kalau kita bisa meninggal dunia sudah membawa Al-Quran. Husnul khatimah. Mau apa lagi? Cuman di sini kita ada keimanan dan keyakinan. Di sini masalah itu sangat besar. Kita belum bisa membedakan iman dan yakin. Umat Islam zaman ini iman kepada Allah tapi belum yakin dan percaya kepada Allah. Baik, Imam. Insyaallah ya, Imam Ali ya, Syekh Ali, kita akan lanjutkan lagi ini pembicaraan yang menurut saya memang ini subhanallah, masyaallah ya. Saya kehabisan kata-kata pagi hari ini karena rupanya kita ketemu satu kata kunci buat mereka yang enggak bisa ngapal, yaitu yang malas. Iya betul itu, yang malas. Selama dia enggak malas, insya Allah dia bisa. Enggak ada yang enggak bisa ngatamin Quran, pasti bisa. Yang enggak bisa, yang malas. Mudah-mudahanlah Allah lindungin kita, ya, tidak menjadi bangsa yang pemalas. Nah, di samping kanan saya ini, coba kamera mana ini? Ini ada Ismail dan Ishak, ya, si kembar, ya. Saya juga keder terus nih. Ini murid kita di pesantren Darul Quran. Ismail, Ishak. Ini Ismail, ini Ishak. Benar ya? Iya benar. Ya. Ini kembar dua. Ini sudah hafal 30 juz. Saya janji sama dia punya ibu, saya akan bawa ini anak ke Imamul Haramain untuk kemudian nyetor tuh hafalan sama Imamul Haramain. Subhanallah. Siang ini Allah bikin doa kita semua dipercepat. Kita enggak perlu berongkos ke Arab Saudi, sebab imamnya ada di tanah air. Saya mau tenteng nih dia berdua, supaya ketemu sama Imam Sudes yang siang ini insya Allah saya sama Syekh Ali ketemu dengan beliau untuk mewawancara, dan hasil wawancara ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan beliau disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, masih kecil bisa ketemu Imamul Haramain, bahkan nanti ketemu juga Syekh Abdullah Mutlak. Subhanallah, Allah lah yang punya segala kehendak dan Allah yang punya segala izin. Kita akan teruskan pemirsa, masih berdialog dengan Syekh Ali, tapi setelah yang satu ini. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا وقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتانودي يا موسى إني أنا ربك فاغل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. وأنا اغترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية لا أكاد أخفيها تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدن عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadiahkan kami orang-orang tua di Indonesia ini, ya Allah. Dan Engkau menjadikan anak-anak kami mudah menghafalkan Al-Qur'an. Mau menghafalkan Al-Qur'an. Ya Allah, hadiahkan kepada kami anak-anak penghafal Al-Quran. Kalaulah bukan anak-anak kami, ya Allah, yang Kau berikan kesempatan, maka berikanlah lewat rizki kami lahir penghafal-penghafal Al-Quran di bumimu ini, ya Allah, yang bisa menyelamatkan kami dunia dan akhirat. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Ismail, Ishaq, silakan duduk. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan menjadi motivasi buat anak-anak Indonesia Ya, sesungguhnya masih banyak lagi anak-anak di negeri ini yang seperti Ismail dan Ishaq. Beliau ini didikan dari Darul Hufaz di Lampung. Setelah menghafalkan 20 juz lebih, kemudian ayahnya melanjutkan pendidikan di Darul Quran. Kami ketibanan barokah, lagi-lagi ketibanan barokah. Tinggal melanjutkan saja perjuangan para alim ulama, para asatidz di Darul Hufaz. Dan Bapak Ibu yang mati Allah, insyaAllah saya janji sih tidak, tapi saya akan bawa lagi juga orang istimewa di majelis kita ini. Ada orang yang hafal 30 juz, tapi bukan cuman ayatnya sih, tapi berikut nomornya. Jadi kita kalau ngejajal beliau punya hafalan, bukan ngejajal begini. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, lalu dia meneruskan, bukan. Kita cukup menyebutkan begini, coba sebutkan surah Yasin ayat 56. Nanti langsung dia jalan, ceng ceng gitu. Surah Luqman ayat 17, ceng ceng. Ya. Kalau kita bohong, umpama dia bilang gini, coba baca surah Al-Mulk ayat ke-37. Dia diem tuh. Kenapa? Karena cuma sampai 30. Ya, berarti kita bohong. Saking benar-benarnya tuh. Bahkan beliau ini subhanallah, beliau ini insyaallah akan hadir juga di majelis kita ini, di majelis nikmatnya sedekah yang Allah berikan kemuliaan menjadi nikmatnya penghafal Quran. Beliau ini bahkan bisa menebak. Kita bacain ayatnya. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Itu ayat keberapa? Dari surah apa? Dia bisa tuh tebak tuh ayat dan surah keberapa. Masya Allah. Bahkan istimewanya, beliau ini bisa menebak itu ada di halaman keberapa. Itu seperti Al-Quran berjalan, Al-Quran terbuka. Di belah mana aja, di bolak-balik, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dia bisa tebak. Dan yang lebih mengagetkan buat kita semua, para pemirsa yang dirahmati Allah, nanti pemirsa akan melihat bahwa dia ini beda dengan kita. Kita melihat dan dia buta. Lalu bagaimana dengan kita yang melek matanya? Bagaimana ya Allah hadirkan buat kita yang mati yang bisa melihat Al-Quran? Bagaimana kalau saya tunjukkan, saya bawa kemari orang-orang yang tidak punya tangan, lalu dia menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sementara kita punya tangan, kita bisa pegang untuk Quran, kita bisa bawa, kita bisa tekep. Tapi kita gak mau pegang untuk Quran, kita malu bawa Quran. Bagaimana lagi kalau Allah kemudian hadirkan dalam majlis kita ini orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan dia tidak punya kaki? Kita punya kaki, kita punya tangan. Kita punya mata yang bisa melihat, tapi kita gak pakai itu. Fa'ina tadhabun. Allah nanya sama kita, mau lari kemana? Semalam saya merenung, dibilang. Lama hadis tersebut saya hafalin. Zamanan ya. Walama kuntu fi shighar. Ketika dulu saya kecil. Hafaztul hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk umatku, kata Rasulullah, dua perkara. In tamaksaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian pegang dua-duanya, kalian tidak pernah akan tersesat. Semalam Allah bikin saya ketemu sama orang-orang yang menjadi guru buat saya. Salah satunya sahabat saya, Syekh Ali. Dibilang, Yusuf, kalau umat Islam pegang itu dua, pegang dia punya Al-Quran, rajin dia sholat sunnahnya, gak bakalan nih ada kesusahan ini, ada kesusahan itu. Tapi betul yang beliau bilang, kita kadang-kadang baru beriman, tapi belum sampai ke keyakinan. Jangan-jangan malah kita belum beriman, kita baru Islam doang. Kulu aslamna, kata Allah. Bukan, kalian belum beriman, kalian baru cuman Islam doangan. Insyaallah pemirsa, coba dah kita merenung, coba pelototin di TPI. Itu tanda situ masih bisa melihat. Anda semua liatin saya, itu tanda masih bisa melihat. Yuk, ayo, pelan-pelan. Sing rajin, sing sabar. Insyaallah Quran bisa kita hafalkan. Insyaallah kita meninggal, kita punya cita-cita. meninggal dalam keadaan kita menghafal Quran, karena kita punya hobi baru sekarang, yaitu hobi menghafalkan Al-Quran. Siapa orang yang demen yang ngomongin orang, maka dia akan meninggal dalam keadaan dia lagi ngomongin orang atau diomongin orang. Siapa orang yang kemudian punya kebiasaan, apa kebiasaan di dunia, maka dia akan meninggal dengan kebiasaannya itu. Mari kita punya kebiasaan baru, kebiasaan membaca Al-Quran dan kebiasaan menghafalkan Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi ya, mendengarkan nasihat dari Syekh Ali, tapi setelah yang satu ini. Tafadhal. Pemirsa yang dirahmati Allah, selama saya ngajar, selama saya ada di depan, saya banyak salahnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tadi kita minta Imam ya, Syekh Ali menjelaskan tentang iman dan yakin. Tapi waktu kita tinggal 10 menit. Jadi saya bilang sama beliau supaya beliau balik lagi nih besok ya. Imam jelasinnya besok aja ya, airbo ya, bareng sama Imam Sudais ya. Mudah-mudahan insyaallah keinginan pemirsa ingin melihat Imam Sudais di Nikmatas Sedekah ya, besok bisa ke Kabul insyaallah. Saya yang bolak-balik ke Mekah baru telak tuh ya kemarin itu. Oh, telak ngelihat melok. Dan bukannya saya yang mencium Sudais, tapi ya salam, saya dicium sama Sudais. Subhanallah. Jadi norak deh kemarin saya. Subhanallah. Rupanya begitu kali ya. Kalau jamaah dengan saya kali ya, saya banyak-banyak minta ampun, minta maaf ya. Kemarin saya ngomong sama istri saya, "Mah, papa pengen ngejar Imam Sudais, pengen ngejar foto." Apa kata istri saya? Ntar papa dibales lo sama Imam Sudais. Ntar Imam Sudais bilang begini, "Maaf ya, lagi gak demen dipoto." Saya minta ampun sama Allah, bukan gak mau dipoto apa. Kadang-kadang kita lagi letih, lelah gitu ya. Mudah-mudahan Allah maafin saya, maafin kita semua, maafin cara saya menyapa, mengajar bapak dan ibu semua. Baik, mudah-mudahan pemirsa kita sudah baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan siang hari ini saya dan tim dari PPPA ketemu lagi beliau untuk matur tentang gerakan Indonesia menghafal. Dan mudah-mudahan saya langsung minta doa dari Imamul Haromain agar seluruh pemirsa Nikmatas Sedekah ya didoakan langsung dari mulutnya Imam Sudais supaya bisa semuanya ganti berganti ke tanah suci, ganti berganti ke Mekah dan Madinah Munawwarah insyaallah. Nah, di penghujung kita punya taklim, barangkali kita minta nasihat dari Syekh Ali apa yang harus kita kerjakan dalam prosesi menghafal Al-Qur'an. Tafadhol. Alhamdulillah wa syukrulillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina bi'ilmil 'arifin warzuqna 'amalal mukhlishin wa taqabbal minna qabulal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Singkat saja karena waktunya, saya memberikan satu atau empat amalan yang insya Allah sangat mudah bisa dilaksanakan, dan sekecil apapun kalau belum ada kemauan untuk kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa jadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau menghina sekecil apapun yang apa yang kita amalkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal saleh sekecil apapun, sedekah itu sekecil apapun, beribadah itu sekecil apapun, jangan kita menghina. Pasti akan Allah menerima tergantung ikhlas kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa. Kalau saat kita berdoa kepada Allah, jangan kita bilang, "Ya Allah, saya masih banyak dosa, masa Allah mau menerima doa saya?" Tetap kita kata Rasulullah SAW, "Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah." Du'alah kepada Allah dengan keyakinan akan Allah menerima doanya. Kalau Allah tidak menerima doa orang yang jahat, orang yang banyak dosa, siapa yang menerima orangnya? Kalau Allah tidak menerima taubatnya orang-orang yang minta ampun dari Allah Subhanahu wa taala, siapa selain Allah yang bisa mengampuni? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memurahkan rezeki kepada orang, untuk orang-orang yang fasik, yang dia memohon rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang bisa menolong dia? Apakah rahmatnya Allah hanya saja untuk orang salih? Orang kafir pun dapat rahmat dari Allah. Ar-Rahmanun Ar-Rahim. Kalau orang kafir berdoa dengan ikhlas saat dia menghadapi kesusahan, Allah menerima doanya walaupun dia orang kafir. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran menjelaskan, saat mereka menghadapi musibah dan kesusahan, man angkat memohon kepada Allah, tapi ikhlas, mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum minal bar, telah Allah melemahkan mereka, kembali berbuat syirik, kembali kufur. Apakah Allah tidak tahu? Tahu apa yang dibuat sama mereka. Tapi karena mereka dengan ikhlas, Allah terima. Intinya ikhlas. Jadi yang pertama, saya menwasiatkan, jaga salat 5 waktu berjamaah. Guru saya yang kemarin datang menjaga makam Rasulullah SAW, dan alhamdulillah saya dapat keberkahan, dia yang memberikan jubah. Saya tidak biasa pakai jubah ini. Cuma beliau memberikan jubah langsung dari menjaga makam Rasulullah SAW. Dan dia menceritakan sama saya, alhamdulillah, dia beliau masuk makam Rasulullah sebagai orang yang tanggung jawab untuk membersihkan makam Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan jubah ini sudah masuk makam SAW lebih dari 100 kali. Waktu kita membawa acara, langsung dia memberikan. Oleh karena itu, di mana-mana ada acara resmi, saya suka bawa jubah itu. Bukan ini saya yang bangga. Dan semoga mudah-mudahan sama-sama kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia meningatkan, jaga salat berjamaah, jaga salat berjamaah, jaga salat berjamaah. Saya bertanya sama guru, kenapa salat, jaga salat aja, tidak usah berjamaah. Maksudnya kita meningatkan, cukup kita meningatkan umat Islam menjaga salat. Dia bilang tidak, jaga salat berjamaah. Karena di situ terbatas atau perbedaan antara orang mukmin sama munafik. Di zaman Rasulullah SAW yang tidak hadir salat berjamaah dianggap orang munafik. Ini di zaman Rasul, di zaman yang suci dan mulia, dianggap orang munafik yang tidak hadir salat berjamaah. Terus zaman ini apa? Mudah-mudahan kita selamat. Jadi dia meningatkan salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena beliau menyampaikan tidak ada orang muslim tidak salat. Bagaimana kalau lihat zaman ini keadaan umat Islam? Miskin, fakir, lemah, tidak punya apa-apa. Walaupun dia mempunyai kekayaan dunia ini, kalau dia tidak salat, di sisi Allah dia miskin. Di sisi Allah dia miskin. Rukun Islam 5. Kalau kita mau menjelaskan, ini misal tisu ya, maaf ya. Rukun Islam 5. Ada orang muslim tidak haji karena belum mampu. Ada orang muslim tapi tidak puasa karena tidak diwajibkan, karena dia mungkin lagi sakit atau dalam perjalanan musafir. Ada orang muslim tidak zakat karena belum punya, belum kaya, belum punya uang, atau dia termasuk orang yang menerima zakat tapi masih namanya muslim, bertahankan agama. Tapi kalau orang begitu tinggalkan salat, apa yang terjadi? Oh, jatuh Islamnya. Masih dia tinggalkan haji, zakat, puasa, masih bertahan Islam. Tapi begitu dia tinggalkan salat, berarti dia tinggalkan Islam. Salat 5 waktu berjamaah. Yang kedua. Imam. Yang kedua, 3 dan 4, besok aja rebo. Nah. Lintas pagi udah mau lewat soalnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya yang penasaran besok hadir lagi di sini. Dan pemirsa, besok kalau ada yang hadir ke sini, ada hadiah dari Syekh Ali. Ini. Nih, lihat. Pemirsa yang hadir besok langsung hari Rebo besok, ya. Insya Allah semua akan dapat buku ini. Buku kitab karangan dari Khadimul Quran Ali Saleh Muhammad bin Ali Jabir. Insya Allah. So, tapi besok buat yang datang langsung hari Rebo. Yuk kita baca hamdalah deh sebelum kita kasih ke Ustaz Albar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutin besok dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Subhanallah pemirsa, rasanya satu jam ini sebentar banget untuk kita. Ingin rasanya masih mendengarkan wejangan-wejangan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami mengingatkan bahwa kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, kepada Indonesia yang sudah membeli CD Murattal Ustaz Yusuf Mansur. Dan insya Allah nanti dari TV ini juga akan disiarkan langsung berapa penjualan yang sudah beredar di masyarakat. Dan hasilnya itu akan dialirkan kemana, insya Allah Ustaz akan menyampaikan langsung kepada kita. Dan pada pemirsa yang insya Allah ingin hadir besok di masjid ini, silakan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan jasmani dan lahiriah, batiniah kita. Insya Allah sama-sama kita tetap menuntut ilmu dan ingat tetap menghafalkan Al-Quran dan juga mengamalkannya. Insya Allah kita jumpa lagi besok atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kami semua mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.